mungkin. Panggilan sayangnya, ya, mama. Iya. Dari Cakung Cilincing. Yang namanya ilmu kudu dicari. Jangan diem aja. Ibu lagi ngapain? Ini lagi nungguin ilmu. Kagak bakalan datang. Cari ilmu. Kemana kita belajar? Magang kek, kemana kek? Cari ilmu. Ilmu itu di lemari. Kuncinya adalah harta. Nyari ilmu bertanya. Pakai duit. Ya, bertanya juga katanya mah. Kuncinya adalah bertanya. Bertanya, ya. Malu bertanya sesat di jalan. Tuh, nanya. Di mana rumah ibu Maimu? Kesono. Begitu, nanya sama orang. Ya. Makanya, orang yang pintar itu orang yang banyak bertanya. Asal jangan kebanyakan, bewel namanya kalau kebanyakan. Jadi sekedarnya saja. Jadi kita harus belajar kepada orang yang lebih berpengalaman. Karena semua yang kita miliki saat ini ilmu dari orang lain. Coba ibu pakai bedak, pakai lipstik, itu kan belajar. Coba kalau nggak belajar bisa alis di sini, barangkali gitu kan, seperti itu. Makanya pakai ilmu, semuanya cuma pakai ilmu. Iya, jadi bertanya itu adalah kunci untuk membuka lemari yang dalamnya ilmu. Ya, karena